Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan dan kesehatan untuk bisa berjumpa kembali di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, lancar tanpa ada halangan apapun. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Khonafatina auzakumullah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian fikih sunnah di Nisa, pembahasan tentang ghuslul mayit, memandikan mayat. Setelah dinyatakan positif meninggal dunia, maka langkah yang harus dilakukan adalah memandikan jenazah. Perlu diketahui bahwa memandikan jenazah ini hukumnya fardu kifayah. Artinya cukup dilakukan oleh sebagian kaum muslimin. Nah, adapun kewajiban memandikan jenazah ini juga dilihat sisi kemampuan. Artinya, kalau dalam kondisi tertentu maka ada yang tidak dimandikan. Di antaranya ialah para syuhada yang meninggal dunia di medan perang dalam kondisi seperti ini tidak dimandikan jenazahnya. Nah, dan juga apabila jenazah meninggal dunia di tempat yang tidak ada yang layak untuk memandikannya, seperti kalau ada jenazah perempuan meninggal dunia di pulau laki-laki, isinya laki-laki saja, enggak ada perempuannya, ya. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat tidak wajib memandikan jenazah tersebut, ya. Nah, atau sebaliknya, laki-laki meninggal dunia di pulau wanita, isinya wanita saja, enggak ada laki-lakinya. Maka dalam kondisi macam itu, sebagian ulama juga berpendapat tidak perlu dimandikan jenazahnya. Nah, cukup di tayamumi. Nah, ya. Barakalakum. Kemudian dalam memandikan jenazah, ini harus memperhatikan adab-adabnya. Insyaallah akan kita sampaikan satu persatu adab-adab dan tata cara memandikan jenazah yang sesuai dengan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ikhtiyaru mughassil alim bi kafiyatil ghusl. Memilih orang yang memandikan jenazah yang paham tata cara memandikannya. Jadi yang memandikan jenazah hendaknya dipilih dari orang-orang yang memang ahli dalam memandikan jenazah. Dijelaskan oleh para ulama, orang yang layak memandikan jenazah ialah mereka yang memenuhi dua perkara. Yang pertama ialah as-salah, memiliki agama yang baik. Secara zahir orangnya dianggap orang yang solih atau solihah, bukan orang yang fasik atau fasikoh. Baik di tengah-tengah masyarakatnya, ya, rajin sholatnya, rajin puasa, ya, kemudian penampilannya juga sopan, ya, kemudian juga rajin taklimnya, ya, nah, ini yang sholih dan sholihah, ini yang layak untuk memandikan jenazah. Yang kedua adalah alimun bi kaifiyatil ghusl, memiliki ilmu tentang tata cara memandikan jenazah. Ya, memang benar mandi itu yang penting diguyur air gitu saja, tapi ada sunnah-sunnah dalam memandikan jenazah itu yang jika diamalkan akan menambah barokah untuk jenazah tersebut. Nah, ini perlu orang yang apa ini? berilmu tentang tata cara memandikan jenazah. Bila dua cara ini atau dua syarat ini terpenuhi, maka dia layak untuk memandikan jenazah. Sebagaimana Rasulullah SAW, beliau meminta Ummu Atiyah radhiyallahu ta'ala anha memandikan jenazah putri beliau yang meninggal dunia. Ummu Atiyah ini dikenal sebagai wanita salihah, juga dikenal sebagai orang yang profesional dalam memandikan apa ini? Jenazah. Beliau bersabda kepada Ummu Atiyah untuk memandikan jenazah putri beliau yang meninggal, yakni Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yusilnaha thalathan aw khamsan. Mandikan jenazah putriku 3 kali atau 5 kali. Nah, ila akhiril hadis sampai seterusnya hadis. Nah, beliau menunjuk Ummu Atiyah, padahal beliau punya apa ini? Istri juga, ya. Nah, Ummahatul Mukminin. Tapi beliau menunjuk Ummu Atiyah, karena beliau memandang mati ini lebih profesional dalam memandikan apa ini? Jenazah. Kalau urusan kesolihan, ya Ummatul Mukminin juga tidak kalah. Tapi urusan profesional, ya mungkin. Ya, nah ada yang lain yang lebih apa ini? Profesional dalam memandikan jenazah. Maka Rasulullah menunjuk siapa ini? Ummu Atiyah. Nah, kemudian adab yang kedua. Usul mayyiti witr. Usul mayyiti witr. Memandikan jenazah dengan hitungan ganjil. Artinya memandikan jenazah itu harus ganjil 3, 5, 7 kali dan seterusnya. Seperti yang Rasulullah perintahkan kepada Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha untuk memandikan jenazah putri beliau Zainab. Ya, Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusilna thalathan aw khamsan aw akthar min dhalika in ra'aytunna dhalik. Mandikan jenazah putriku 3 kali atau 5 kali atau yang lebih dari itu jika kalian memandang perlu. Mandi 3 kali atau 5 kali atau 7 kali. Maksudnya 3 kali itu apa? Ya 3 kali mandi. Ya. Jadi dari ujung rambut sampai ujung kaki sudah basah semua, dihitung sekali. Diulangi lagi yang 2 kali. Diulangi lagi seperti itu yang 3 kali. Ini harus ganjil. Ya, harus ganjil. Wallahu ta'ala bisawab, apa hikmah dibalik hitungan ganjil itu. Nah, ini tidak dijelaskan dalam hadis tentang alasannya. Maka kita sami'na wa atho'na, ya. Mendengar dan taat memandikan jenazah dengan hitungan ganjil. Dan disebutkan dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, kata-kata ganjil, yusilnaha witr. Rasulullah bersabda kepada Ummu Atiyah, mandikan jenazah putriku witr dengan hitungan apa ini? Ganjil. Taib, adab berikutnya. Khalatu ma'il ghusli bisidri. Mencampur air yang digunakan untuk memandikan jenazah dengan daun bidara. Jadi air yang dipakai untuk memandikan jenazah itu dicampur dengan apa ini? Daun bidara. Kalau tidak ada daun bidara, ya yang semakna dengannya, yang memiliki bau yang wangi dan bisa menghilangkan bau-bau yang tidak sedap. Campur, ya. Nah, daun bidara diambil, campur. Gak usah pakai ditumbuk. Tapi langsung saja dicampurkan dengan airnya. Ini juga berdasarkan hadis dari Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha. Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yusilnaha thalathan aw khamsan aw aktsara min dzalik in ra'aytunna dzalik" bima'in wasidrin. Ya. Mandikan jenazah putriku 3 kali atau 5 kali atau yang lebih dari itu jika kalian memandang perlu. Bima'in wasidrin, dengan air dan daun bidara. Jadi dicampur ke dalam air daun bidaranya. Paham ya? Jangan lupa kalau suruh mandikan jenazah minta daun bidara, ya. Untuk dicampurkan ke air yang digunakan mandi. Ada berikutnya. Wad'ul kafur ma'a ma'il ghusli fi akhir ghuslah. Mencampur kapur barus dengan air pada mandi yang terakhir. Misalkan 3 kali mandinya. Yang pertama dan yang kedua airnya dengan daun bidara, ya. Maka mandi yang ketiga airnya dicampur dengan apa ini? Kapur barus. Ya. Ini juga berdasarkan hadis Ummu Athiyyah radhiyallahu taala anha yang diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari wa Muslim. Rasulullah bersabda, "Wa ja'alna fil akhirati kafuran aw syai'an min kafurin." Jadikanlah mandi yang terakhir dicampur dengan kapur barus atau sesuatu dari kapur barus. Nah, sebagian ulama ada yang menjelaskan tentang hikmah mandi yang terakhir dicampur dengan kapur barus. Faedahnya yang pertama ialah agar bau badan mayat menjadi harum dan segar. Yang kedua adalah agar badannya si mayat tidak cepat rusak. Ya. Kapur barus mengapa ini? Mengawetkan, ya. Dan yang ketiga ialah membuat harum tempat yang di situ didatangi oleh malaikat. Nah, jadi kalau masuk kuburan, malaikat datang, Ini sudah mencium bau apa ini? Harum. Ini di antara hikmah mengapa mandi yang terakhir dicampur dengan kapur harus. Ada berikutnya. Al-bad'u bima yaminil mayyit wa mawadhi'il wudu. Memulai memandikan mayat dari anggota badan yang kanan dan tempat-tempat wudunya. Jadi cara memandikannya, ya, anggota tubuh yang kanan disiram air terlebih dahulu. Jangan langsung disiramkan ke semua tubuhnya, ya. Sebelah kanan, berarti yang kanan-kanan, ya, sisi kanan dibasuh pakai air terlebih dahulu. Setelah itu anggota wudunya, ya, anggota wudunya, tangan, kaki, kepala, ya. Baru setelah itu kemudian anggota tubuh yang kiri. Ini cara mandikannya seperti itu. Ya, jadi membasuh anggota tubuh yang sebelah kanan terlebih dahulu. Setelah itu kemudian anggota wudunya. Setelah itu baru apa ini? Anggota tubuh yang bagian kiri. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Atiyah radhiyallahu taala anha. Ibda'na bima yaminihinna. Ibda'na bima yaminiha. Mulailah kalian dengan membasuh anggota tubuh putriku yang bagian kanan. Wa mawadhi'il wudu' minha. Dan tempat-tempat atau anggota-anggota wudunya. Ibda'na bima yaminiha wa mawadhi'il wudu minha. Mulailah dari anggota tubuh yang sebelah kanan dan anggota-anggota wudunya. Baik, begitu. Sampai ganjil, ya. 3 kali atau 5 kali dan seterusnya. Ada berikutnya. Tathyibul mayit. Mengolesi mayat dengan minyak wangi. Pakai minyak wangi, ya. Setelah mandi bersih, badannya diolesi siapa ini? Minyak wangi. Baik. Diolesi minyak wangi. Ini disebutkan dalilnya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Beliau bersabda tentang orang yang meninggal dalam keadaan ihram. Beliau bersabda, wala tuhannituhu. Janganlah kalian memakai atau memberi minyak wangi padanya, atau memakaikan minyak wangi atau mengoleskan minyak wangi pada tubuhnya. Wala tukhammiru ra'sahu. Dan janganlah kalian menutup kepalanya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena sungguhnya orang yang mati dalam kondisi ihram akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti dalam keadaan membaca talbiyah. Diperhatikan. Wala tuhannituhu. Janganlah kalian mengolesi jenazahnya dengan minyak wangi. Karena dia matinya dalam kondisi sedang ihram. Berarti jenazah-jenazah yang meninggal dalam keadaan tidak sedang ihram disyariatkan untuk apa ini? Meminyakinya dengan minyak wangi. Khusus yang matinya dalam kondisi ihram enggak pakai minyak wangi. Juga enggak boleh tutup kepalanya. Dia dikafani pakai baju ihramnya itu, tapi enggak usah ditutup apa ini? Kepalanya. Kepalanya terbuka. Khusus enggak diminyaki, tidak ditutup kepalanya. Itu kalau matinya dalam kondisi ihram. Karena nanti hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah dalam kondisi apa ini? Membaca talbiyah. Khusus. Ya. Berarti kalau tidak sedang ihram, ya diminyaki, ya ditutup kepalanya. Nah, karena jenazah yang mati dalam kondisi normal, tidak dalam kondisi khusus, ada olesi. Nah, mesti minyak wanginya pakai yang minyak wangi, ya. Mau pakai yang SKM atau bisik putih boleh. Ya. Nah, apalagi itu apel, rasa stroberi, punya minyak wangi, ya. Eternity, nah, ya. Kasturi. Nah, boleh. Kemudian berikutnya naqdu sya'ril mayyit. Ini kalau yang mati adalah wanita, maka jaringan rambut kepalanya dilepas. Kan rambut kepalanya perempuan biasanya dikuncir, ya, kelabang gitu, ya, dijalin rambutnya. Maka ketika dimandikan jenazahnya, jalinan rambutnya apa ini? Dilepas. Ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Umatiyah dalam Sahih Bukhari, dijelaskan ja'alna ra'sa binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salasata qurun naqabnahu thumma ghasalnahu thumma ja'alnahu salasata qurunin. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Mereka, yakni Umatiyah CS, tim, ya, Umatiyah CS, menjadikan rambut kepala putih Rasulullah SAW dilepas, ya, nah, tiga jaringan. Jadi tiga jaringan rambut putih Rasulullah dilepas. Kemudian mereka memandikannya. Kemudian mereka menjadikan tiga jarinya lagi rambutnya setelah itu. Jadi kalau mandi, dilepas jarinannya. Selesai mandi, dijarin kembali. Dikelabang lagi. Ya. Menjadi tiga jarinan. Ini kalau mayatnya perempuan atau wanita. Laki-laki yo, enggak pakai diklabang. Walaupun robotnya gondrong, lebat, ya, enggak diklabang. Khusus untuk mayat wanita. Ada berikutnya, tamshitu sya'ril mayit, menyisir rambut kepala si mayat. Nah, ini juga berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Sebabnya babnya itu Ummu Athiyah. Masalah mandi jenazah, dalil yang dipakai itu dalil dari apa ini? Ummu Athiyah gitu ya. Rujukan utamanya memang hadis Ummu Athiyah. Disisir rambut kepalanya habis mandi, ya, sisir. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Ummu Athiyah, masyatanaha thalathata qurun, kami sisir rambut kepala putih Rasulullah, kemudian kami jadikan menjadi tiga jarinya. Disisir dulu yang rapi, kemudian baru apa ini? Dikelabat jalin, tiga jalin. Jadi ketika akan mandi dilepas, ya, setelah mandi disisir, setelah disisir dikelabang, dijalin rambut. Nah, kemudian ada berikutnya ialah amalu bafa'il lil mar'ah khalfa dhahriha. Yani meletakkan jalinan rambut mayat di belakang punggungnya. Ini untuk mayat wanita, ya. Jadi jalinan rambut yang sudah dibikin tiga jalinan itu diletakkan di belakang apa ini? Punggungnya. Tidak ditaruh di depan sini, ya, belakang punggung. Ini juga berdasarkan riwayat Imam Al-Bukhari wa Muslim dari Ummu Athiyah radhiyallahu taala anha. Fa dafa'na sya'raha thalathata qurunin. Kami bikin jalinan rambut kepala putih Rasulullah menjadi tiga jalinan. Wa alqainaha khalfaha. Kemudian kita lempar ke bagian belakang punggungnya. Nah. Paham? Ada berikutnya. Setelah selesai di kelabang. Nah. Tajmirul mayit salasa. Nah, si mayat dikasih harum-haruman tiga kali. Baik dengan dupa ataupun dengan minyak wangi. Sempat. Berkali. Ya, mandi oleh si minyak wangi. Habis mandi dan disisir macam-macam, di apa ini, semprot pakai minyak wangi tiga kali atau dikasih apa ini, dupa, diwangi pakai apa ini, dupa. Rasulullah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Baihaqi wal Hakim dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza ajmartumul mayyit fa ajmiruhu salasa." Jika kalian membuat harum-haruman untuk si mayat, maka jadikanlah tiga kali. Ya. Tajmir di sini adalah tabkhirul mayit bidib awil buhur, yakni mengharumi mayat dengan wangi-wangian atau dengan dupa. Dilakukan tiga kali. Nah, kemudian ada berikutnya. pada asalnya tidak boleh memotong kuku atau mencukur rambut si mayat. Kecuali ada maslahat yang jelas. Nah, seperti kalau kukunya panjang-panjang kayak macan, harus potong. Tapi kalau masih normal, standar, nggak usah dipotong. Ya. Atau kalau rambutnya gondrong, bagi laki-laki awut-awutan, ya, ya nggak apa-apa dicukur, biar ganteng gitu ya. Tapi kalau masih wajar dan normal, nggak usah dicukur. Nah. Nah, ini pendapat yang kuat di antara pendapat ulama yang ada. Karena sebagian ulama ada yang mengatakan larangan untuk mengambil apapun dari tubuh si mayat. Enggak boleh dipotong kukunya, ya enggak boleh dicukur rambutnya, dan yang semisalnya. Yang kuat, yang rajih, boleh. Jika hari itu dilihat, dipandang apa ini? Dipandang perlu atau pada maslahat yang jelas. Seperti tadi itu, kukunya terlalu panjang kayak macan. Rambutnya gondrong awut-awutan. Ya, nah, kayak apa? Ya, kayak orang yang gak merawat tubuhnya. Ya, ya wakil. Wakilah. Cukur rambutnya. Tapi kalau standar masih normal, nggak perlu dipotong kukunya atau dicukur rambutnya. Nah, ini ada asar dari Abu Kilabah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Abu Kilabah berkata, "Anna Sa'dan ghassala mayyita." Bahwa semuanya Sa'd radhiyallahu taala an pernah memandikan mayat. Fada'a bi Musa fakhalaqahu. Sa'd minta pisau cukur. Kemudian si mayat dicukur. Nah, kemudian ada berikutnya. Yang memandikan jenazah tidak boleh menyentuh aurat jenazah dengan tangannya secara langsung kecuali karena daurat. Pakai sarung tangan, ya. Kecuali kalau daurat, ya memang mau enggak mau harus pakai tangan karena mungkin harus mengambil sela-sela yang kotor atau yang lain, maka tidak apa-apa. Nah, jadi memandikan mayat harus perhatikan masalah ini, ya. Tidak boleh langsung menyentuh auratnya si mayat. Ini harus pakai apa ini? Pembatas, ya. Nah, kecuali dalam kondisi darurat. Ada berikutnya. Hendaknya yang memandikan jenazah bersikap lembut ketika memandikannya dan tidak kasar. walaupun sudah mati, ya jangan dibanting-banting. Nah, yang lembut, misalkan mau bersihkan yang bagian punggungnya, ya dibalik pelan-pelan, gitu ya. Jangan dibalik kasar, ya, banting. Kayak mandikan ayam. Ya, mandikan ayam aja lemah lembut. Mandikan burungnya tiap hari itu, ya, lemah lembut, ya. Mandikan mayat harus lebih lemah lembut lagi. Nah, karena mayat itu punya hak untuk diperlakukan dengan lemah lembut, sebagaimana dia juga punya hak diperlakukan lemah lembut ketika masih hidup. Ada berikutnya. Ayastur al-mughassil al-mayyit. Yang memandikan jenazah harus menutup aib si mayat serapat mungkin. Nah, tidak cerita-cerita ke siapapun tentang kondisi mayat yang dimandikannya. Ya. Jadi jangan cerita-cerita siapapun tentang kondisi mayat yang dimandikannya. Lebih-lebih kalau dia menemukan sesuatu yang jelek dari si mayat atau tanda-tanda su'ul khatimah, maka jangan diceritakan. Ya. Gak tahu, mungkin ada ular kecil-kecil itu ya, keluar terus. Gak tahu dari mana. Jangan cerita-cerita. Dah, diam saja. Atau mungkin fisiknya ketika dimandikan ada sesuatu yang cacat dan sebagainya. Gak usah ceritakan. Diam saja. Bahkan sebagian ulama ada yang berpendapat tidak boleh pula cerita-cerita kalau dia melihat ada tanda-tanda husnul khotimah pada si mayat. Khawatir menjadi fitnah bagi yang masih hidup dari kalangan orang-orang yang bodoh, ya. Seperti itu. Misalkan mandi ya, kok ada bau lain, ya, yang sangat busuk. Kok dikasih sabun macam-macam dia bersih, kok baunya busuk. Tanda-tanda su'ul khatimah. Yang mandikan jenazah yang tahu seperti itu, diam, dikunci rapat mulutnya. Jangan cerita-cerita. Jangan cerita sama keluarganya. Iya, bapakmu. Ya, sabunnya sudah saklusin habis. Baunya busuk terus, ya enggak tahu ya. Keluar aroma busuk. Kasih sabun, kasih sokling, kasih rinso, kasih multo, kasih apa, ya. Enggak apa, kasih minyak wangi, macam-macam kok. Mengeluarkan aroma yang apa ini? Sangat busuk, lebih busuk daripada bangkai yang sudah lama hancur. Jangan cerita-cerita. Diam saja. Termasuk kalau ada tanda-tanda sepertinya husnul khotimah, ya. Baunya sangat harum, ya. Padahal sabunnya sabun pelok, ya, nggak bermerek baunya. minyak wanginya juga minyak wangi asal-asalan, ya belum satu menit sudah hilang baunya. Ini kok memancarkan aroma yang sangat harum. Semua tubuhnya harum sekali, bukan harum dari sampo, bukan harum dari sabun, bukan harum dari apa ini? Minyak wangi. Nah, diam saja. Ya. Ini termasuk bentuk amanah bagi yang memandikan apa ini? Jenazah. Tapi pada kenyataannya ikhwan abidin al-baqumullah, ini sesuatu yang berat dan jarang diamalkan. Yang banyak ya cerita. Akhirnya terjadi fitnah di kalangan keluarga si mayat, ya. Nangis terus keluarganya. Kenapa? Dikasih cerita kalau aroma baunya busuk. Ya. Sementara itu yang diceritai yang baik, oh langsung ya. Ahlul jannah. Oh. Ashabul jannah. Wah ini matinya husnul khotimah ya. Ya. Surganya tinggi, wali. Kuburannya didatangi terus diminta-minta. Waliyatu billah. Jadi fitnah bagi juhal, orang-orang yang bodoh kalau mendengar berita-berita dari tim pemandi jenazah yang suka cerita-cerita. Nah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim wal Baihaqi, disahihkan oleh Al-Albani dalam Ahkamul Janaiz tentang keutamaan orang yang menyembunyikan aib si mayat ketika memandikannya. Beliau bersabda, man ghassala muslima, barang siapa yang memandikan jenazah seorang muslim, fakatama alaihi, kemudian dia menyembunyikan aibnya, ghafarallahu wahu arba'ina marratan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni orang itu 40 kali. Jadi yang mandikan jenazah seorang muslim kemudian menyembunyikan aibnya atau sesuatu yang terkait dengan jenazah itu, maka diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala 40 kali. Man ghassala muslima faqatama alaihi ghafarallahu wahu arba'ina marratan. Selanjutnya ada berikutnya. Bagi yang memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Nah, ini para ulama memang berbeda pendapat dalam masalah ini, dikarenakan memang hadisnya diperselisihkan kesahihannya. Namun pendapat yang kuat dalam hal ini, memandikan orang yang memandikan jenazah disunahkan untuk mandi. Tidak sampai apa ini? Wajib. Tapi disunahkan apa ini? Mandi. Berkata Imam Malik Ibnu Anas rahimahullah, astahibbul ghusla man ghassala al-mayyit wa la ara dhalika wajiba. aku menganggap sunnah mandi bagi orang yang memandikan mayat, dan aku tidak berpendapat wajib. Di pendapat siapa ini? Imam Malik bin Anas rahimahullah. Wa hakadha qala Asy-Syafi'i. Ternyata Al-Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat demikian. Wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, berkata Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, man ghassala mayyitan arju alla yajibu alaihi al-ghusl. Barang siapa yang memandikan mayat, aku harap tidak wajib mandi baginya. Tapi sunnah. Paham ya? Baik. Ini tentang adab-adab memandikan jenazah. Selanjutnya, beberapa perkara yang terkait dengan memandikan jenazah. Tadi sudah berapa adab itu? 14. Ya, seserah kalian tulis berapa. Ini ada beberapa perkara yang terkait dengan memandikan jenazah. Ini berarti faedah, ya. Yang pertama, orang yang mati syahid di medan pertempuran, tidak dimandikan. Hal ini berdasarkan dalil hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahida qatla Uhudin. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyaksikan korban-korban perang Uhud. Fa'amara bidafnihim fi dima'ihim. Maka Rasulullah memerintahkan untuk mengubur korban-korban perang Uhud itu dengan darah-darah yang ada di tubuh mereka. Walam yughassalu, dan mereka tidak dimandikan. Jelas ya? Walam yughassalu. Adapun selain orang yang mati syahid di medan pertempuran, dimandikan semua. Termasuk yang kematiannya dihukumi mati syahid. Tetap dimandikan. Ya. Seperti orang yang matinya karena sebab melahirkan anak. Ya. Atau yang matinya karena tenggelam. Atau matinya karena terkena reruntuhan, ya. atau matinya karena terkena wabah taun, atau yang semisalnya, ini tetap dimandikan jenazahnya. Termasuk anak-anak kecil yang mati belum balik juga apa ini? Dimandikan jenazah. Termasuk orang yang matinya kafir dimandikan jenazah. Cuma enggak disolatkan ya. Pertanyaannya, bagaimana kalau yang mati itu adalah janin dalam kandungan? Dimandikan apa enggak? Hah? Dirinci. Barakallahu fikum. Rincian yang pertama? Kalau sudah 4 bulan dimandikan, kalau sebelum 4 bulan tidak dimandikan. Nah, asal. Kalau janinnya itu sudah berusia 4 bulan ke atas, maka itu adalah manusia. Maka dimandikan, ya. Nah. Tapi kalau kurang dari 4 bulan, maka belum manusia. Enggak perlu dimandikan, langsung ditanam saja, ya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Yang memandikan mayat harus sejenis dengan mayatnya. Kalau jenazahnya wanita, yang memandikannya ya wanita. Kalau jenazahnya laki-laki, yang memandikannya ya laki-laki. Kecuali yang dikecualikan. Apa itu? Suami istri. Jadi kalau suaminya meninggal dunia, maka yang memandikannya boleh istrinya. Atau sebaliknya, kalau yang meninggal dunia itu istrinya, maka suaminya boleh memandikannya. Itu kalau suami istri. Barakallahu. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Ibnu Majah, disahihkan oleh Al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah yang saat itu mengeluh sakit kepala yang sangat memusingkannya, ya. Rasulullah menghibur Aisyah. Ma baraki. Enggak apa-apa. Lau miti, kalau kamu mati. Sakit kepala itu waraksa, tuh sakit kepalaku, ya, capek, ya. Cari perhatiannya. Ternyata Rasul digoda Aisyah itu. Ya. Ma baraki lau miti qabli. Enggak apa-apa. Kalau kamu mati duluan. Ya. Nah. Bukan berarti enggak cinta loh ya. Aisyah itu istri yang paling dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasul tahu ini capek ya. Cari perhatian. Nah, goda. Enggak apa-apa kalau mati-mati duluan ya. Nah. Fa ghassaltuki wa kafantuki tsumma sallaitu alaiki wa dafantuki. Kalau kamu mati duluan, akulah yang akan memandikanmu, yang akan mengkafanimu, yang akan mensolatkanmu, dan yang akan menguburkanmu. Enak kan? Tapi ternyata yang mati siapa? Rasulullah duluan. Ya. Yang mati Rasulullah duluan. Jadi menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak mengetahui perkara. Oh, enggak tahu kapan matinya. Sampai bilang seperti itu kepada Aisyah, ya. Enggak apa-apa kalau kamu mati duluan, ya. Enak, saya yang akan memandikanmu, mengkafanimu, mensolatimu dan menguburkan. Yang kita ambil sebagai dalil ialah aku yang akan memandikan. Berarti boleh. Kalau yang mati itu istrinya, yang mandikan ialah suaminya. Begitu pula sebaliknya. Kalau yang mati suaminya, istrinya juga boleh memandikannya. Ini termasuk tekad yang diinginkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Kalau Rasulullah yang mati duluan, maka yang memandikan ialah istri-istrinya. Ya. Ma ghassala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa nisa'u. Nah, tidak ada yang boleh memandikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali apa ini? Istri-istri beliau. Akan tetapi, ikhwana fillah a'azzakumullah, ketika Rasulullah meninggal dunia, yang memandikannya ialah Ali bin Abi Thalib dan tim. Ya. Bukan istri-istri Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi pernyataannya Aisyah ini tidak dibantah, tidak ditegur oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan bahwasanya kalau suaminya meninggal itu boleh dimandikan oleh istri-istrinya. Dan ternyata justru ini diamalkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Diamalkan pada dinikmati oleh Abu Bakar. Ya. Ketika Abu Bakar meninggal dunia, yang memandikan Abu Bakar ialah istrinya yang tercinta. Siapa itu namanya? Asma bintu Umais. Ya. Asma bintu Umais radhiyallahu ta'ala anha. Ini adalah istri Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala. Ketika Abu Bakar meninggal, si Asma bintu Umais inilah yang memandikan. Pertanyaannya sekarang ialah, bagaimana kalau yang mati itu anaknya? Kalau yang mati itu anaknya, dan kandung ini, boleh gak orang tuanya yang memandikannya? Gimana? Kalau belum balik, kalau belum balik tidak jenis. Kalau sudah balik, yang lain boleh. Nah, time. Kalau anaknya sudah balik, tidak boleh. Mutafak alaih. Sepakati. Sebagaimana Rasulullah SAW, bukan beliau yang memandikan Zainab, putri beliau yang meninggal dunia. Tapi beliau memerintahkan siapa ini? Ummu Athiyah CS. Untuk memandikan apa ini? Putrinya. Ya. Padahal beliau adalah orang yang paling profesional dalam masalah memandikan apa ini? Jenazah. Kenapa dibilang paling profesional? Nah, beliau yang menyampaikan ajaran tentang masalah mandi. Ya. Sumber tata cara mandi jenazah dari beliau, ya. Nah. Tapi beliau masih memerintahkan Ummu Athiyah mandikan putrinya. Kenapa? Zainab sudah balik. Tapi kalau putrinya atau anaknya belum balik, barakallahu, maka yang lebih afdol sejenis. Hah? Tapi kalau enggak ada yang melakukannya terus pengen diurus sendiri, ya enggak apa-apa. Ada rukhsah, ya. Nah. Hal ini merupakan pendapat sebagian salaf dan pendapat yang dipilih oleh Imam Malik wa Syafi'i. Ada asar dari Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Abu Hasyim an Aba Kilabah ghassala ibnatahu. Dari Abu Hasyim yang menjelaskan bahwasanya Abu Kilabah memandikan jenazah putrinya. Enggak disebut ini putrinya sudah balik atau tidak, ya. Tetapi ulama menyatakan walladhi yadhar anna mahalla hada an takuna al-bintu saghiratan. Kemungkinan besar putrinya Abu Kilabah yang meninggal itu masih sangat kecil. Ya. Nah, sehingga beliau yang mandikannya. Jelas ya? Kemudian faedah berikutnya. Faedah yang keberapa? Yang ketiga. Idza matatil mar'atu baina rijal au mata rajul baina nisa. Gimana kalau ada jenazah wanita mati di antara laki-laki dan ada jenazah laki-laki yang mati di antara wanita? Tadi itu ya yang saya sebutkan di depan atau pada saat menyampaikan qodimah, ada jenazah wanita yang mati di pulau laki-laki atau ada jenazah laki-laki yang mati di pulau wanita. Bagaimana ini? Ini diperselisihkan oleh para ulama apakah dia dimandikan atau tidak. Yang sahih, yang rajih, yang kuat ditayamumi, tidak dimandikan. Ditayamumi, tidak dimandikan. Nah, disebutkan dalam riwayat Al-Baihaqi. Ini wallahu ta'ala bisawab tentang kesahihannya, ya. Dari Sinan Ibnu Ghurfah radhiyallahu ta'ala an. Sinan Ibnu Ghurfah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil mar'ah tamutu ma'ar rijal laisu bimaharim. Tentang wanita yang meninggal dunia di pulau laki-laki yang bukan mahramnya, terdampar sampai ke pulau laki-laki tidak mahramnya. Qala Rasulullah bersabda, tuyammamu wala tughassalu. Cukup ditayamumi dan tidak dimandikan. Wa kadzalika rajul. Demikian pula kalau jenazah laki-laki yang mati di pulau wanita yang bukan mahramnya, ya. Ini pendapat sebagian ulama seperti itu. Ada juga yang mengatakan dimandikan tanpa melepas bajunya. Tughassal min fawqi thiyab. Kalau ada mayat wanita di pulau laki-laki yang bukan mahramnya, dimandikan tapi tanpa dibuka bajunya, siram aja pakai selang dia, cepat. Nah, atau laki-laki yang mati di pulau wanita juga begitu, dimandikan tetapi gak usah dilepas bajunya, cepat. ya. Nah, ini sebagian ulama yang berpendapat demikian. Tapi yang paling kuat kalau hadis tadi sahih, yaitu ditayamumi dan tidak apa ini? Dimandikan. Tayamum kan enggak pakai melepas baju ya. Usap apa ini? Mukanya dan kedua telapak tangannya. Beres, ya. Faedah berikutnya. Idza matatil mar'atu wa hiya haid aw junub. Mada tuf'al? Ini kalau ada wanita yang mati dalam kondisi haid atau junub, atau laki-laki yang mati dalam kondisi junub, gimana yang dilakukan? Harus mandi haid dulu, kemudian dimandikan jenazahnya, atau langsung mandi jenazah, atau mandi junub dulu baru mandi jenazah, atau langsung mandi jenazah? Pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa cukup dengan mandi jenazah. Nah, dengan alasan yang pertama, dia sudah keluar dari hukum apa ini? Dunia. Sudah mati, kayak gimana lagi? Enggak bisa mandi sendiri. Ya. Yang kedua, terkumpul padanya dua mandi yang diwajibkan sehingga cukup mandinya sekali. Jadi mandi jenazah mewakili mandi haid dan mandi apa ini? Janabah. Faedah berikutnya. Idza dufina al-mayyit dun an yughassal, madza yaf'al? Ada mayat mati belum dimandikan tapi sudah langsung dikubur. Apa yang harus dilakukan? Ya. Langsung dikubur, enggak pakai apa ini? Dimandikan. Setelah diketahui kalau dia itu sudah dikubur sebelum dimandikan, lalu apa yang harus dilakukan? Sudah terlanjur, biarin saja, atau dibongkar kemudian dimandikan? Biarkan saja. Bongkar. Enggak dibongkar. Biarkan aja. Enggak tahu siapa. Yang enggak tahu siapa, yang tahu kok belum dimandikan. Kan. Itu keluarganya langsung nguperkan padahal tukang mandinya baru datang. Dirinci. Rinciannya ya. Ada rinciannya. Kalau menurut prediksi mayatnya masih bagus, belum hancur, maka dibongkar dan dimandikan. misalkan cuma sehari ya. Nah. Prediksinya masih apa ini? Utuh ya. Dibongkar, dimandikan. Karena boleh membongkar kuburan di ghorbin sahih untuk tujuan yang dibenarkan. Di antaranya seperti ini. Tapi kalau diprediksi ini sudah hancur mayatnya, maka tidak perlu dibongkar. Ya sudah, biarkan berlalu. Nah, kalaupun dibongkar kan susah juga mandikannya, ya. Nah, sudah hancur, ya. Nah, mandikan malah punya, nah, ya, larut dengan air, ya, malah gak ada wujudnya. Ya. Nah, harfik. Ini pendapat jumhur ulama. Jadi kalau ada yang dikubur sebelum dimandikan jenazahnya, maka dirinci. Jika diprediksi mayatnya masih bagus, belum hancur, maka dibongkar kuburannya dan mayatnya dimandikan. Tapi kalau diprediksi hancur jasadnya, maka tidak perlu dibongkar kalau dimandikan. Nah, ini dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang memandikan jenazah dan hal-hal yang terkait dengan mandi jenazah. Adapun pembahasan yang akan datang insyaallah tentang takfilul mayat, ya. Takfilul mayat, mengkafani mayat. Barakallahu fikum. Para kali ada yang ingin pertanyaan atau ada sesuatu yang muskilah atau yang lain, saya persilakan. Wallahu ta'ala. Ya. Yang mandi ke jenazah. Berapa orang maksimal? Maksimal. Jumlah maksimal. Jumlah minimal satu. Ya. Maksimal tidak terbatas. Nah, lebih sedikit lebih baik. Warakofikum. Jadi minimal yang mandikan satu, nggak bisa separuh. Ya. Maksimal nggak terbatas, tapi yang lebih afdol sedikit. Ya, kenapa kok yang lebih afdol sedikit? Karena semakin sedikit yang mengetahui aib si mayat, sehingga lebih aman. Ya, daripada kalau yang mandikan apa yang rame-rame begitu ya. Maka susah untuk menjaga aib si mayat. Ya, satunya mulutnya bisa dikunci, satunya lagi itu apa ini? Ya, nerocos terus. Cerita-cerita ya. Nah. Allah Ta'ala bistuwa. Bagaimana kalau si mayat itu mempunyai penyakit yang membahayakan bagi yang membahayakan? Si mayat memiliki penyakit menular yang membahayakan bagi yang memandikan. Nah, apa yang harus dilakukan, Pak? Nah, baik, ini kita datangkan tim medis yang merawat si mayat itu, ya. Jadi ada pakaian-pakaian atau masker-masker atau sesuatu yang bisa menghindarkan diri dari penularan penyakit tadi, ya. Jadi tetap dimandikan jenazahnya dengan teknik yang lebih ketat dari yang memandikan, ya. Sebagaimana kalau penyakit menular dirujuk ke mana? Rumah sakit. Dokternya lari apa enggak? Lari. Enggak lari kan? Ditangani dulu enggak? Tangani. Pakai apa? Sarung tangan apa macam-macam. Nah, seperti itu. Jadi tetap dimandikan dengan apa ini? Lebih ketat. Ya, bagi yang apa ini? Memandikannya. Baik untuk sarung tangannya atau pakaiannya atau maskernya atau yang lain. Nah, Allah tak lebih sih. Sebagaimana dokter nangani pasien-pasien yang apa ini memiliki penyakit yang menular. Tanya di medis, ya. Ini gimana ini, ya? Pakai apa? Baju operasi atau apa? Itu kayak jenazah korban kecelakaan yang ya apa ya jenazahnya rusak, itu perlakuan memandikannya khusus apa sama dengan tata cara yang kondisi normal? Ya, fattaqullaha mastata'tum. Ya. Bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Ya, kalau jenazahnya dalam kondisi enggak utuh, ya berarti sesuai dengan kemampuan, ya, mana yang bisa dimandikan. Nah, semua anggota wudunya hilang. Besok tangannya putus, kakinya putus, palanya putus, ya, hilang. Ayo, ya sudah kita mandikan apa yang ada. Ya, namanya fattaqullaha mastata'tum. Jelas. Tidak sama jenazah yang utuh dengan yang tidak utuh. Ya. Nah. Gimana ini? Anggota wudunya enggak ada. Wah, enggak sah. Enggak boleh bilang gitu, ya. Itu sunnah saja, ya. Nah. Tetap dimandikan. Tapi jelas sudah beda dengan jenazah yang masih utuh. Wallahu ta'ala bissawab. Yang lain? Anggota badan? Diamputasi. Tapi diamputasi sudah hilang. Orangnya masih hidup. Ah? Wah. Jadi anggota tubuh yang diamputasi orangnya masih hidup, ya nggak diapa-apain, buang, ya. Nah, juga nggak disolatkan, nggak diapa-apain. Nah, ya kayak kuku yang dipotong, cari beli, ya. Jadi tidak diapa-apain kecuali dibuang atau ditanam atau apa, ya. Nah, saya kira orangnya sama. Nah, ya, baik, barakatikum. Jadi tidak masuk dalam bab manusia, ya. Nah, sama tangannya yang putus, diamputasi atau karena dipotong karena mencuri, ya. Atau mungkin karena yang lain, ya, gigi-gigi yang protol, yang tetap. Kalau seandainya si mayat, mayat ya. Nah. Pakai gigi emas. Kalau seandainya dia meninggal, emasnya dibiarkan atau dilepas. Barakofiko. Ya. Nah, ini gigi palsu ya. Ya. gigi palsu. Nah, ya, yang hidup itu lebih nah, bisa memanfaatkannya daripada yang mati, ya. Nah, mubadir kalau diikutkan, ya, copot. Karena itu adalah gigi palsu pasangan saja, ya. Hukum asalnya kan dari luar, ya. Lain kalau itu gigi asli emas, ada enggak? Hah? Boleh dilepas. Ya, lahir langsung punya gigi emas gitu. Nah, di luar kewajaran, ya. Enggak boleh copot. Tapi kalau gigi palsu, ambil. Ya. Masya Allah, emas seberat gigi orang dewasa. Nah, itu dah bapak gamit. Hah? Bisa 10 gram. Ya. Nah, 10 gram lumayan. 1 gramnya anggap aja sekarang 500. Kali 10 itu lumayan dia. Nah, 50 ribu, ya. 20 ribu. 50 juta, ya. Eh? Oh, 5 juta. Ya, nah, 5 juta. Ini bermanfaat untuk ahli warisnya, ya. Nah, daripada dikubur sia-sia, enggak dimanfaatkan, ya. Termasuk anting-antingnya ya dilepas, ya. Akik-akiknya itu dilepas, kalungnya dilepas, ya. Nah, bermanfaat untuk ahli warisnya. Wallahu ta'ala bishawab. Apa? Oh, patah kaki itu ada alatnya itu. Kenapa? Orangnya mati. Orangnya mati. Nah, sudah meninggal. Nah. Itu pakai emas apa? Platina biasa. Tapi bisa merusak kan? Merusak. Oh, kalau sudah mendaging ya kan? Ah, sudah kau saja apa? Kasru adil mayit takasriya fi hayati. Memecah tulang si mayat itu sama dengan apa ini? Memecahnya ketika masih hidup berarti enggak boleh. Terus sampai merusak jasadnya. Saya sebutin tadi gak pakai merusak gigi palsu, asalnya dia ompong, ambil kembali ompong ya, nah. Cincin, anting-anting ya kan di luar semua. Nah, sampai merusak tubuhnya gak boleh, ya. Sebagaimana gak boleh merusak tubuh mayat, sebagaimana gak boleh merusak tubuhnya ketika dia masih hidup. Wallahu ta'ala bissawab. Tato. Ya, kenapa? Sudah mati apa masih hidup? Sudah mati, ya sudah biarkan saja. Ya, nah. Karena kalau dibersihkan itu bisa merusak tubuhnya. Apalagi sudah mati, ya itu lainlah kita dagingnya, ya. Nah, bisa dedel-duel, ya. Nah, ya. Nah, waktu itu. Tapi kalau masih hidup dari laki rasanya kan bisa tumbuh lagi. Walaupun ya enggak sebagaimana yang normal ya. Nah. Mesti setrika ya. Nah, kosok. Laser. Pakai laser ya. Nah. Kayak sok. Nah, jadi selama merusak tubuh si mayat maka ditinggalkan. Wallahu ta'ala bissawab. Cukup ya, ini pertanyaannya cukup. Nah, kita gunakan kesempatan ini untuk menunggu sholat duhur ya. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.